إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أقول لله إن الله سبحانه وتعالى. Kita akan bahas tentang penjelasan dari Syekh Muzaini berkaitan dengan masalah qatlun nafsi. Dikutipkan dari syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Muzaini mengatakan, mu'allif An-Nawawi mengatakan dalam hadis yang dia nukil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang mukmin itu di dalam diri dalam lapangan berkaitan dengan agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Jadi maksud sifus hati dalam kelapangan maknanya adalah bisa adil dalam kelapangan berkaitan dengan agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Maksudnya selama tidak membunuh seorang mukmin atau kafir bimi atau kafir mu'ahid atau kafir musta'min. Inilah darah yang haram, karena darah itu terbagi menjadi empat macam. Darah di seorang muslim, darah yang kafir zimmi, darah yang kafir mu'ahid, dan darah yang kafir musta'min. Dan dosa yang paling besar dan yang paling berbahaya adalah dosa berkaitan darah seorang mukmin. Adapun al-kafir al-harbi, adapun darah orang yang kafir harbi, maka darahnya adalah bukanlah darah yang haram. Ya, manusia itu dilihat dari status darahnya terbagi menjadi ada manusia yang maksumud dam dan ada manusia yang halal dam. Manusia yang terjaga darahnya itu ada empat jenis manusia, yaitu muslim yang tidak memiliki kesalahan, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan darahnya halal karena membunuh orang lain sehingga berhak dikisos dengan zina maksan atau yang lain. Kemudian adalah kafir zimmi, yaitu orang yang hidup di negeri kaum muslimin dan hidup bersama kaum muslimin. Kemudian kafir mu'ahid, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kafir namun negeri kafir tersebut memiliki perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Atau kafir musta'min, kafir yang orang kafir yang meminta jaminan keamanan. Dia orang kafir yang tinggal di negeri kafir namun karena satu keperluan dia masuk ke negeri kaum muslimin, namun dia masuk baik-baik dengan memenuhi berbagai persyaratan dan berbagai ketentuan yang ada. Dia masuk dengan atau masuk karena diundang oleh penguasa kaum muslimin karena dia punya keahlian, maka dia didatangkan untuk melakukan satu proyek di negeri kaum muslimin, atau dia datang ke negeri kaum muslimin dengan memenuhi persyaratan. Dan persyaratan paspor dan yang lainnya dipenuhi, ya, maka orang kafir semacam ini statusnya musta'min, maka turis dari mancanegara dari negeri kafir, jika mereka masuk baik-baik maka musta'min. Nah, empat darah ini adalah darah yang statusnya orang-orang yang bilang maksudan terjaga darah. Adapun darah yang halal, orang yang statusnya halal dam, halal darahnya adalah al-kafir al-harbi. Orang kafir yang harbi yang memusuhi kaum muslimin. Maka jika seorang itu menumpahkan atau darah yang haram, maka sesungguhnya maka agamanya akan menyempit. Apa yang dimaksud agamanya menyempit? Tidak dalam kelapangan. Maksudnya adalah dadanya akan merasa sempit dengan Islam, sehingga ujung-ujungnya dia keluar dari Islam wal iyad billah dan mati dalam pernikahan. Nah, inilah mungkin dan inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dosa pembunuhan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam dan dia kekal di dalamnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang membunuh mukmin dengan sengaja itu kekal di neraka? Maka ini hubungannya dengan hadis la yazal mu'min fi mushafin min dinihi. Orang beriman itu selalu dalam kelapangan berkaitan dengan agamanya sampai dia melakukan dosa pembunuhan. Artinya jika seorang itu melakukan dosa pembunuhan, maka dia tidak berada dalam kelapangan dalam agamanya. Artinya dia berada dalam kesempitan berkaitan dengan Islamnya. Artinya dadanya merasa sempit dengan Islam. Karena dadanya sempit dengan Islam, hatta yakhruja minhu. Akhirnya ujung-ujungnya dia keluar dari Islam. Oleh karena itu, maka Allah katakan orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka Allah katakan fajza'uhu jahannam khalidan fiha. Kenapa Allah katakan orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja itu kekal di neraka? Ini hubungannya dengan hadis tadi. Karena dosa pembunuhan itu menyebabkan dada seseorang tersesat dengan Islam, sehingga ujung-ujungnya dan akhirnya kafir, setelahnya kafir kekal di neraka. Wa ghadiballahu alaihi dan Allah murka padanya, wa la'anahu dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima dan Allah menyiapkan untuknya siksaan yang besar. Inilah lima hukuman yang Allah berikan untuk orang yang melakukan dosa pembunuhan wal iyad billah. Jahannam khalidan fiha. Di neraka kekal di dalam ini. Yang kedua, Allah murka padanya. Berikutnya adalah Allah melaknatnya. Dan berikutnya Allah siapkan untuknya siksaan yang sangat sangat besar. Atau mungkin jahannam itu satu, khalidan dua. Radhiyallahu anhu tiga, wala'anahu empat. Dan yang kelima adalah Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Sehingga lima bagaimana kata beliau. Lima hukuman yang Allah berikan untuk orang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Karena jika dia berani membunuh seorang mukmin, maka berarti dia menumpahkan darah yang haram, maka akan sempitlah agamanya, artinya sempitlah dadanya dengan Islam, hatta yang saliha, sehingga lepaslah dia dari agamanya bil kuliah secara bertahap. Akhirnya dia adalah penghuni neraka yang tekal di dalamnya. Dan dalam hal ini, dalam hadis ini atau dalam ayat ini dalil, bahasanya menumpahkan darah yang haram adalah termasuk dosa besar. dan itu adalah satu hal yang tidak diragukan. Maka membunuh nyawa yang Allah haramkan, nyawa yang Allah haramkan, empat jenis nyawa tadi, nyawa mukmin, kafir zimmi, kafir mu'ahid, dan kafir musta'mi, bighairi haqqin, tanpa alasan yang bisa dibenarkan, adalah termasuk dosa besar. Artinya apa? Kalau ada alasan yang bisa dibenarkan, maka tidak mengapa. Kafir zimmi yang dia telah melanggar perjanjian zimmahnya, atau muslim namun dia melakukan satu dosa yang menyebabkan berhak untuk dibunuh, semacam dia membunuh orang lain sehingga perlu dikisah karena keluarganya, keluarga orang yang dibunuh tidak memaafkan, atau dia muslim namun jadi pengedar narkoba, maka bisa dibunuh. Maka dia dikatakan diberi syarat biriri hakti, artinya jika dengan hak, jika dengan alasan yang benar, maka bisa dihukum bunuh. Akan tetapi jika seorang itu bertobat dari dosa membunuh, apakah sah tobatnya dan diterima? Ini terdapat perselisihan ulama tentang masalah ini. Yang jadi pendapat jumhur ulama, tobat membunuh itu sah. Dalil firman Allah di surat Al-Furqan, Allah mengatakan walladzina la yata'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa, tidak menyembah di samping menyembah Allah, menyembah sembah yang lain. Walaikununan nafsal lafi haram wallahu illa bilhaq, dan tidak membunuh nyawa yang Allah haramkan sesuai dengan alasan yang bisa dibenarkan. Maka Allah katakan illa bilhaq, sesuai dengan alasan yang bisa dibenarkan. Artinya tidak ada alasan yang bisa dibenarkan, dia punya kasus-kasus yang menyebabkan berhak untuk dibunuh, maka berhak untuk dibunuh. Walayyidun dan tidak berbuat zina, wamiyak alda dikayal fa'asama, dan siapa melakukan hal tersebut, maka dia melakukan dosa. Yudha'at lahul azab yang menjiam, akan dilipat gandakan untuknya siksaan pada kiamat. Wayakhluq fihi muhana, dan dia kekal dalam siksaan tersebut dalam keadaan hina. Illa mutaba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan melakukan amal yang salih. Maka Allah katakan illa man tab. Setelah Allah menyebutkan tiga jenis dosa, dosa syirik dan dosa qatl nafsi, dosa membunuh orang, dan dosa berzina, Allah katakan illa man tab, kecuali orang yang bertobat. Maka ayat ini nas, dalil tegas, yang menunjukkan bahasanya barang siapa yang bertobat dan dosa membunuh, nyawa yang Allah haramkan sesuai dengan alasan yang benar, lalu dia beriman dan beramal saleh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Dari yang lain ada surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah berfirman, ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yaitu bergelimang maksiat dan dosa. Letak nafsu merahmatilah, karena kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini maksud inna Allah yaghfir dzunuba jami'an ay liman taba. Kata para ahli tafsir, dan ini dengan sepakat ulama ahli tafsir, yang dimaksud inna Allah yaghfir dzunuba jami'an, yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, adalah dosa orang-orang yang bertobat dari dosanya. Bukan orang yang mati dalam keadaan membawa dosa. Ada pun orang yang mati membawa dosa dan itu dosanya di bawah syirik, maka boleh jadi Allah ampuni dan boleh jadi tidak Allah ampuni. Adapun yang Allah tegaskan Allah ampuni semua dosa adalah orang yang bertobat darinya. Sisi pendalilan di sini Allah katakan jami'an semua dosa, termasuk dosa adalah membunuh. Maka surat Az-Zumar 53 dalil, bacanya bertobat dari kita membunuh itu adalah jika memang benar-benar perbuatan nasuha, maka tobat yang sah dan diterima. Namun yang jadi permasalahan, bagaimana cara tobatnya? Walau tidak akan tetapi dengan cara bagaimanakah bertobat? Maka membunuh seorang mukmin dengan sengaja berkaitan dengan tiga hak. Yang berkaitan ada tiga hak. Pertama berkaitan dengan hak Allah, yang kedua hak orang yang dibunuh, dan hak awliya yang maktul, kerabat orang yang dibunuh. Dosa berkaitan dengan hak Allah, maka jika seorang itu bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Dan tidaklah ada keraguan dalam masalah ini. Jika seorang itu bermaksiat berkaitan dengan hak Allah, maka Allah ampun orang yang bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Demikian yang Allah katakan dalam banyak ayat, bahwasanya Allah itu memaafkan haknya dan merelakan haknya jika ada seorang yang melanggar haknya kemudian dia bertobat. Kemudian yang kedua, hak orang yang dibunuh. Maka orang melakukan dosa pembunuhan dia melanggar hak orang yang dibunuh. Kalau maktul, maka orang yang dibunuh maka haknya ada pada diri orang tersebut. Dan dia sekarang sudah dibunuh. Dan tidak mungkin atahallul minhu. Tidak mungkin minta maaf lagi sama dia. Dia sudah mati. Tidak mungkin tahallul minta maaf kepadanya di dunia. Ini minta maaf terbakar itu tahalul, bukan halal di halal ya. Minta maaf itu tahalul, istihlal. Istihlal itu artinya meminta maaf. Atau halal meminta maaf. Kalau bahasa Arabnya orang Indonesia, halal di halal. Dan tidak mungkin atahalul minggu di dunia meminta maaf kepada orang tersebut di dunia karena dia sudah mati. Akan tetapi jika seorang pelaku pembunuhan itu bertobat, maka apakah tobatnya takdi membuahkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanggung hak orang yang dibunuh. Lalu Allah akan tunaikan hak orang yang dibunuh tersebut, yang menunaikan Allah. Apakah sudah harus orang tersebut menuntut haknya dari orang yang membunuh bil iktisab, dengan adanya iktisab pada kiamat? Ini adalah satu perkara yang diperselisihkan di antara para ulama. Di antara ulama ada yang berpendapat bahasanya hak orang yang dibunuh tidaklah cukup dengan tobatnya orang yang membunuh. Karena di antara syarat bertobat jika itu berkaitan dengan hak orang lain adalah rabbul mazalim. Adalah mengembalikan kezaliman. Jika ini adalah berupa barang, maka dengan mengembalikan barang yang dizalimi kepada yang punya. Namun jika ini berkaitan dengan bukan barang, maka dengan meminta maaf atau melakukan ganti rugi. Itu rabbul mazalim. Di antara jadi syarat sah tobat juga berkaitan dengan hak sama manusia. Sedangkan orang dibunuh maka tidak mungkin kita melakukan organ mazalim, karena dia sudah mati. Dia amal kutilah karena dia telah mati. Oleh karena itu maka ada ulama yang mengatakan la buddha ayuktasa min qatilih. Pasti ada kisah dari orang yang terhadap orang yang membunuh nanti pada kiamat. Akan tetapi zahir ayat yang telah kami sebutkan di surat Al-Furqan menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya menerima tobatnya dengan tobat yang sempurna. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala jika mengetahui pada seorang hambanya dalam hal ini adalah pembunuh sidqat taubah, taubat yang sejati, yang benar, maka Allah akan menanggung hak saudaranya orang yang dibunuh. Jadi berkaitan dengan hak orang yang dibunuh, maka ada masalah. Kalau bertobat itu harus minta maaf sama orang yang dizalimi, ini tidak bisa minta maaf. Gimana? Maka ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Ada ulama yang mengatakan orang yang bertobat dari dosa membunuh, ya, karena dia tidak mungkin lagi minta maaf di dunia, maka nanti tetap masih ada urusan sama orang yang dibunuh di akhirat. Yaitu ada kisah, kecuali jika dia rela. Kok ternyata yang dibunuh itu di akhirat memaafkan, ya sudah. Tapi kalau tidak, ya nanti ada kisah di akhirat. Maka dengan bertobat belum selesai, masih penuh tanda tanya. Ini nanti yang saya bunuh itu bisa menuntut apa tidak? Ya, belum jelas. Ini menurut pendapat ulama yang pendapat yang kedua mengatakan jika seorang pembunuh itu bertobat dan dosa membunuh dan Allah terima tobatnya, maka artinya Allah akan menanggung. Allah lah yang akan beresi menunaikan hak orang yang dizalimi, yaitu orang yang membunuh. Sehingga tiba di akhirat orang yang dizalimi sudah tidak lagi punya masalah. Adapun hak orang yang dizalimi, maka Allah yang akan menyelesaikan. Dan pendapat yang dilakukan oleh Syekh Utsaimin adalah pendapat yang kedua. Yaitu siapa yang bertobat dari dosa membunuh dan dia bertobat dengan benar-benar tobat dan Allah menerima tobatnya, maka Allah lah yang akan membereskan ya, kasus orang ini dengan orang yang dibunuh. Alasannya berdasarkan ayat illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Allah tidak ngasih pernyataan di sana kalau masih ada kisah atau yang lainnya. Allah katakan kan sudah tobat selesai. Maka zahir ayat itu menunjukkan bahwa siapa yang bertobat dan bisa menuju dengan tempat yang sebenar-benarnya, maka Allah akan menanggung dan Allah akan menunaikan hak orang yang dibunuh. Kemudian hak yang ketiga dalam masalah dosa pembunuhan adalah hak kerabat orang yang dibunuh. Berkaitan dengan hak ini, maka labudah harus jika seorang pembunuh itu bertobat, maka harus takhalus, dia harus membebaskan diri dari hak ini. Kenapa? Karena mungkin bagi orang tersebut, pembunuh ini, untuk membebaskan dirinya dari hak yang ketiga ini. Caranya, dia serahkan dirinya kepada orang yang, kepada awliyaul maqtul, kepada kerabat orang yang dibunuh. Dia katakan kepada mereka, yaitu di depan pengadilan, di depan qadhi, akulah memang orang yang membunuh kerabat kalian, maka lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Dan pada saat itu, maka awliyaul maqtul, kerabat orang yang dibunuh, memiliki empat pilihan. Yang pertama, ayakfu'a anhu majdana, memaafkan orang yang membunuh kerabatnya cuma-cuma, tanpa dia. Dan memaafkan cuma-cuma ini Allah sebut dengan sedekah. Perbuatan awliyaul maqtul yang memaafkan cuma-cuma, itu Allah sebut dengan sedekah. Yang kedua adalah membunuh orang tersebut kisoson dengan kisah, dengan status sebagai kisah. Yang ketiga adalah menuntut diat dari orang tersebut. Yang keempat damai, Aulia waktu kerabat orang yang dibunuh itu mengadakan damai dengan orang yang membunuh dengan kompensasi tertentu. Nah, kompensasinya alal aqal minasiyah, kurang dari harga dia, au ala dia, atau damai namun damainya dengan kompensasi ala dia, sama persis dengan harga dia. Maka jika ini yaitu di bawah harga dia, yaitu 100 ekor unta, yang seorang muslim itu maksudnya 100 ekor unta. Kalau satu ekor unta 7 juta atau 8 juta, kurang lebih 800 juta. Itu jatuh miskin kalau orang bunuh orang dan bayar dia itu langsung miskin, tidak bisa-bisa. Atau masih miskin dan masih punya utang. Sudah miskin, dijual semua dan masih punya utang. Maka damai itu bisa akal minat dia, kurang dari harga dia, atau ala dia, sesuai dengan dia, yaitu 100 ekor unta. Jika ala akal, jika kurang dari dia atau sama dengan dia, maka itu boleh dengan sepakat ulama. Namun jika hak kerabat orang dibunuh tidak digugurkan kecuali kompensasi dengan lebih banyak dari dia, mereka mau damai, namun damainya unta senilai 200 ekor yang bunting lagi. Ini aktarnya dia. Kalau yang kurang dari dia atau sama dengan dia, maka jais diistifak. Namun kalau akhwannya dia, pasti hilang. Kalau damai, namun damainya itu kompensasinya lebih dari dia, maka terjelas di antara ulama. Minum, di antara ulama ada yang mengatakan tidaklah mengapa damai meskipun kompensasinya lebih banyak dari nilai dia. Karena hak adalah hak mereka, hak orang dibunuh, hak al-kerabat orang dibunuh. Maka jika mereka mau, mereka boleh bisa mengatakan, kan dibunuh kamu seperti kita. Dan jika kerabat ini mau, kita bisa mengatakan, kan tidak mau memaafkan kecuali dengan 10 kali lipat dia. Dan inilah pendapat yang masuk dari dalam mazhabnya Imam Ahmad, yaitu diperbolehkan damai indal kisah, sehingga tidak ada kisah meskipun aksarnya dia lebih dari harga dia. Wata'lil dengan alasan yang telah kami sebutkan, yaitu hak dirinya adalah hak kerabat orang yang dibunuh, yaitu awliya'il maktum. Maka mereka bisa saja tidak mau untuk menggugurkan hak mereka ila dimakati bubihi nukusuhu minal mal, kecuali dengan sejumlah harta yang mereka relakan, yang mereka setujui. Tentang kesimpulannya, maka tidak ada isyarat pedas dari Syekh Ibnu Taimiyah, ada yang tidak ada penjelasan tegas, namun apa yang beliau bawakan di sini seolah-olah isyarat kalau beliau menyetujui pendapat ini yang mengatakan bolehnya, apalagi beliau menyebutkan alasan dan tidak membantah, menyetujui pendapat ulama yang mengatakan boleh damai meskipun akan minatnya. Ya, maka ada empat pilihan berkaitan dengan hak orang yang dibunuh. Bisa dimaafkan cuma-cuma, atau kisah, atau tidak memaafkan namun mengambil dia. Tidak memaafkan, mengambil dia. untuk ya, memaafkan namun dengan dia. Atau yang keempat, memaafkan dengan damai. Dan ada kompensasi. Nah, untuk kompensasinya maka ada tiga kemungkinan. Dua kemungkinan, yang pertama sepakat ulama, yaitu kompensasinya sesuai dengan dia, atau kompensasinya kurang dari dia, yaitu 100 unta, maka ini boleh dengan sepakat ulama. Dan jika lebih banyak daripada dia, maka ulama berselisih pendapat, dan pendapat yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad adalah boleh, karena ini adalah hak awliya al-maktul, orang yang dibunuh, atau kerabat orang yang dibunuh, dan mereka bisa-bisa saja tidak akan membutuhkan haknya kecuali dengan kompensasi ya, finansial tertentu yang mereka setujui. Dan jika demikian, maka kita tegaskan bahwa yang tobat orang yang membunuh secara sengaja adalah sah berdasarkan ayat yang kami sebutkan dari surat Al-Furqan. Dan yang ayat ini membicarakan khusus tentang masalah pembunuhan. Dan juga berdasarkan ayat yang kedua yang bersifat umum, yaitu di surat Az-Zumar, yang Allah tegaskan bahwa Allah mengampuni semua tobat bagi orang yang Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat. Maka hadis ini bisa menegaskan bahwasanya orang mukmin itu dalam kelapangan berkaitan dengan agamanya sampai membunuh nyawa yang haram, menunjukkan betapa besarnya permasalahan membunuh. Jadi adalah min akbar al-kabair, termasuk dosa besar yang paling besar, wal iyadz billah. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, atau orang yang terjaga darahnya dengan sengaja, maka yukhsha ayusla batinuhu, maka dikhawatirkan agamanya itu akan dicabut. Karena Nabi katakan dia berada dalam kesepitan berkaitan dengan agama, hatinya merasa sempit dengan Islam, maka dikhawatirkan iman akan hilang. Dan itulah kenapa telah Allah katakan bahwasanya dalam ayat Allah tegaskan kalau yang membunuh mukmin dengan sengaja maka balasnya di neraka lama-lamanya. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat dosa tobatnya orang yang membunuh itu tidak sah. Dan di antara ulama yang berpendapat demikian adalah seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Jadi tanya tentang seorang yang membunuh dan bertobat dan tidak bertobat, maka ceritanya kan. Nah, ceritanya kan pada Ibnu Abbas, apa ada tobat baginya? Teman-teman, tidak ada. Lah. Tidak ada tobat untuk dirinya. Namun dalil Quran di surat 43 menunjukkan hal tersebut, demikian juga Az-Zumar 53, dan dalil yang sangat tegas menunjukkan adanya tobat untuk dosa pembunuhan adalah hadis seorang yang membunuh 99 nyawa, kemudian dia cari-cari, dia ingin tobat dan bertanya siapakah orang yang paling alim, maka ditunjukkan bukan pada orang alim, namun orang yang ahli ibadah yang jahil. Jadi bertanya kepada ahli ibadah tersebut, apakah ada tobat untukku? Maka karena dia menganggap ini adalah dosa yang sangat besar, jadi sudah berulang kali, maka dia katakan tidak ada tobat untukmu, hanya malah dibunuh. Oleh orang yang bertanya, ini kenapa dia membunuh 100 nyawa? Lalu dia datang dan ingin bertobat dan bertanya kembali, siapakah orang yang alim di dunia ini yang bisa menjadi tempat bertobatnya? Maka ditunjukkan pada bulan dan dia memang seorang alim. Maka sang ulama akan mengatakan, siapakah yang menghalangi dirimu untuk bertobat? Siapakah yang menghalangi dirimu untuk bertobat? Namun kemudian perintahkan oleh alim tersebut, intalik ila ardi kada wa kada fa inna fiha annasun ya'buduna Allah fa'budillah ma'ruf wala tarji ila ardika fa inna ardaka ardu su'in. Pergilah engkau ke kampung itu, dia adalah kampung yang baik, di sana terdapat banyak orang yang gemar beribadah kepada Allah, maka beribadahlah engkau bersamanya. Dan sekali-kali kamu kembali ke kampungmu, kalau kamu kembali ke kampungmu, kamu akan jadi pembunuh lagi. Fa inna ardaka ardu su'in, karena kampungmu itu kampung kejar, kampung rusak, yaitu penghuninya. Kalau kampungnya ya, ya enggak bejat kan, dan pasti bangunan dan sebagainya. Maka kemudian dia mengikuti nasihat alim ini, namun di tengah jalan dia meninggal dunia. Dan datanglah dua malaikat yang berselisih tentang siapa yang membawa nyawa orang ini. Akhirnya singkat cerita, kan? Dia dibawa oleh nyawa orang malaikat yang malaikat rahmat, karena diukur jaraknya menuju kampung yang dituju itu lebih dekat satu jengkal. Dan itu pun lebih dekat satu jengkal karena Allah geserkan bumi. Aslinya masih lebih dekat dengan kampung yang tidak. Allah geserkan bumi sehingga akhirnya sepertinya orang tersebut itu cuma lebih dekat kepada kampung yang dituju satu jengkal. Nah, ini dibawa oleh malaikat. Maka disini bilang nak tegas bahasanya jasa pembunuhan itu ada tokoh. Dan dikatakan bahasanya Ibn Abbas rujuk dari pendapatnya ini. Pendapat beliau yang mengatakan tidak ada tobat untuk orang yang melakukan dosa pembunuhan. Ringkasnya jelas, satu dosa besar yang dibuat selisihkan ada tobatnya atau tidak, ini masalah besar. Beda dengan dosa besar yang disepakati ada tobatnya. Dosa besar, lama sepakat ada tobatnya. Selesai, ya. Jelas tingkatannya lebih besar lagi. Dosa besar yang diperselisihkan ada tobatnya atau tidak. Ini jelas status dosanya lebih gawat daripada dosa besar yang sepakat ulama ada tobatnya. Nah, kalau kecelakaan lalu lintas sehingga sampai membunuh orang, itu dosanya juga membunuh sengaja atau tidak sengaja. Itu dosa membunuh juga, ini berkaitan dengan membunuh. Nah, kalau orang mati, teman, itu pembunuhan. Ini pembunuhan. Statusnya sengaja atau tidak sengaja. Jadi pembunuhan itu jangan kemudian cuma orang bawa pisau kemudian ini itu pembunuhan. Kecelakaan lalu lintas itu pembunuhan. Bapak. Ya, maka jika orang itu hati-hati dengan kendaraannya dan berusaha untuk menghindar dan sebagainya, namun satu hal yang tidak memungkinkan, maka status pembunuhannya adalah qatl khata', jadi pembunuhan tidak sengaja. Kalau pembunuhan itu pembunuhan tidak sengaja, maka tidak ada kufar, yang ada dia, yang ada dia. Dan ada kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Maka kalau damai cuma 20 juta itu masih murah kan? Daripada diat. Kalau diat satu sekawanan. Maka damai cuma hasilnya 20 juta 30 juta ini masih murah, meriah ini. Masih murah meriah. Damai cuma jatuh 20 juta atau 30 juta itu murah meriah. Aslinya kifal, dia nilai 100 juta unta. Cuma kalau 40 kata itu bisa diangsur 3 tahun. Cuma jangka waktu pengangsuran cuma 3 tahun. Maka kalau sudah tahu begini, masih ada yang apa? Ugal-ugalan di jalan. Emang daplesnya. Masalahnya masalah besar, bukan masalah ringan. Masalah nyawa. Ya. Kita lanjutkan dengan dosa-dosa yang ketiga, yaitu as-sihru. Kalau mu'alif rahimahullah ta'ala as-sihru, lian as-sihra labudda, dosa-dosa yang ketiga adalah sihir. Mau di situ mungkin keliru, mungkin enggak ada ya. Lianna sahira la buta ayakbu, karena tukang sihir itu pasti kafir. Karena itu sihir adalah dosa besar. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Akan tetapi setan-setan itu kafir, mereka mengajari manusia, mengajari sihir kepada manusia. Dan setan yang terlaknat itu iblis, tidaklah memiliki rukun tujuan mengajarkan sihir kepada manusia kecuali supaya manusia menyekutukan Allah dengan setan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Harut dan Marut, "Wa may yu'aliman min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala taqul." Dan tidaklah Harut dan Marut itu mengajarkan kepada seorang pun sihir sampai keduanya mengatakan, "Dunia kami adalah ujian, janganlah engkau tahu." Maka mereka yaitu manusia belajar dari Harut dan Marut, "May farikuna fi bainal mar'i wa zawjihi," sihir yang bisa digunakan untuk memisahkan seseorang dengan pasangan hidupnya, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya. Sampai akhirnya Allah berfirman, "Walaqad alimu," dan sungguh mereka tahu, "Laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq," sungguh orang yang membeli sihir maka tentunya tidak ada baginya di akhirat min khalaq satupun bagian. Fatara khalqan katsiran, maka engkau lihat banyak orang karena kesesatan mereka masuk ke dalam dunia sihir dan mengira bahasanya sihir itu adalah cuma haram, tidak sampai derajat kufur. Dan mereka tidak menyadari kalau sihir itu adalah dosa yang kufur, membatalkan keislaman. Masalah mereka adalah mempelajari di situ ditulis jinian. Ini mungkin keliru. Yang betul bukan sin, namun kaf. Kimia. Maka mereka banyak orang masuk dalam belajar kimia dan mempraktekannya. Wa ya mahdus sihir. Dan itu murni sihir. Kimia murni sihir. Maka orang perlu paham mustalah ulama dengan pemahaman yang benar. Jangan baca Al-Kabair kemudian hukum belajar kimia haram. Karena Az-Zahabi mengatakan bahwa yang mampu sihir murni 100% adalah sihir. Nah, di mana silam kimia, istilah kimia itu adalah dikatakan katanya adalah ilmu, namun isinya adalah usaha untuk mengubah bahan tambang non emas itu bisa jadi emas. Besi gimana ini tidak lagi besi namun jadi emas. Ini tembaga jadi emas. Bahan tambang non emas diubah dengan cara-cara tertentu dan jadi emas. Nah itu di masa silam disebut kimia. Karena sebab ulama mengatakan kimia itu haram karena dia murni sihir. Gimana emas ini besi kemudian bisa jadi emas? Besi dan berubah dengan cara tertentu jadi emas. Maka ini murni sihir. Kalau di tempat kita ya, yang semacam itu daun dan tiba-tiba jadi duit. Nah itu kalau dulu bukan daun jadi duit, itu besi jadi emas. Tembaga jadi emas. Sekarang kita lihat daun, tukang sihir mana? Ya kumpulkan daun, kemudian dia ini kemudian dia buka, wah jadi uang semua. Mengubah daun menjadi emas. Kalau masa silam itu bahan-bahan batu atau besi dan di gimana kan akhirnya dilihat orang itu jadi emas. Dan itulah yang dimaksud kimia. Dan itulah istilah kimia di masa silam. Nah, karena itu maka sudah katakan kimia adalah mahdi sihir, murni sihir. Kalau orang tidak paham sekolah dengan baik, itu nanti bisa mengharam-haramkan yang tidak haram. Mengharam-haramkan yang tidak haram karena salah paham. Dikira kimia itu ya ilmu kimia sekarang, padahal beda yang dimaksudkan. Ketika ulama kemudian menjelaskan haramnya memakai zinar, yang zinar itu artinya adalah ikat pinggang, maka kemudian sebagian orang salah paham, cuma ikat pinggang haram atau enggak paham apa itu zinar. Masalahnya itu bukan hanya semata-mata ikat pinggang. Ikat pinggang haram, orang kafir, dan bagian dari ritualnya orang kafir. Ketika mereka mau masuk gereja atau mereka mau melakukan ibadah mereka, maka ada perlengkapan yang harus dipakai. Salah satunya adalah bentuknya adalah ikat pinggang, yaitu yang disebut zinar. Para ulama mengharapkan memakai zinar. Namun kalau orang itu tidak salah paham, salah paham dengan mustalah, tidak paham mustalah, tidak paham istilah dengan baik, hanya mengharap-harap dan tidak harap. Ya, maka beliau contohkan di antara sihir adalah ilmu kimia, belajar kimia dan yaitu kimia dalam pengertian tadi dan mempraktekannya karena kimia adalah makhluk sihri murni kimia. Demikian juga orang belajar fi aqil mar'i an zawjatihi, mengikat seorang suami dengan istrinya dan upaya bagaimana mengikatkan hati antara seorang laki-laki dengan suaminya ini adalah sihir. Demikian juga usaha untuk bagaimana suami itu cinta kepada istrinya atau membenci istrinya atau istri berdiri membenci suaminya dan semacam itu, maka ini adalah semua sihir. Dan itu semua dilakukan di kalimat yang menjumlahkan dengan kata-kata yang tidak jelas, yang mayoritas isinya jika dicermati adalah syirik dan kesesatan. Dan hukuman untuk orang yang melakukan sihir itu adalah al-qatlu, ada dibunuh. Kenapa? Karena as-sahir, tukang sihir itu kafir billah, kafir dengan Allah, al-dari al-kufri, atau menyerupai kafir, atau mendekati kafir. Dalil kalau sihir itu adalah dosa besar, di samping ayat di atas ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah 7 dosa besar. Di antara yang Nabi sebutkan dari 7 dosa besar tersebut adalah sihir. Maka hendaklah seorang hamba bertakwa kepada Rabb-nya dan janganlah masuk dalam satu perkara yang menyebabkan dia rugi di dunia dan di akhirat. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, "Haddus sahiri durbatun bisayfi." Hukuman had, hukuman untuk tukang sihir atau pelaku sihir, Jadi maksud tukang sihir di sini itu pelaku sihir. Artinya tidak mesti harus orang yang menjadikan sihir sebagai pekerjaan. Nah, yang dimaksud sahir adalah orang yang mempraktekkan ilmu sihir, meskipun tidak menjadikannya sebagai profesi, maka dia sahir. Kata Az-Zahabi wa Sahih, yang benar perkataan hadis sahir berbatun bisayf adalah perkataan sahabat, yaitu sahabat Jundat, perkataan sahabat Jundat. Dan hukuman untuk orang yang melakukan sihir adalah dengan dibunuh. Itu adalah ijma' sahabat. Dalil ijma' sahabat adalah perkataan Bajalah bin Abadah. Dia mengatakan, datang kepada kami surat dari Khalifah Umar bin Khattab 1 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Itu surat beliau yang disebarkan kepada para gubernur. Aniktulu kula sahirin wa sahiratin. Bunuhlah semua tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka di antara kewajiban penguasa, di antara kewajiban penguasa dalam rangka melindungi masyarakat, agama masyarakat ataupun dunia masyarakat, adalah dengan memberantas ilmu sihir dan tukang sihir. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab memberikan instruksi untuk memberantas semua tukang sihir. Dilihatkan oleh Imam Ahmad. Dari sahabat Abu Musa radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu lai tuflunal jannata, ada 3 jenis orang yang tidak akan masuk surga: mutminu khamrin, pencandu khamar, qati'u rahimin, orang yang memutus hubungan kekerabatan, wa musaddiqun bisihri, dan orang yang pengaruh, orang yang percaya dengan pengaruh sihir. Orang yang percaya dengan pengaruh sihir. Dikatakan oleh Ahmad dalam Musnad. Maka bukan hanya sahir, orang melakukan sihir, percaya dengan sihir, mengimani sihir, maka ini pun sudah diancam dengan ancaman neraka. Demikian juga, meskipun kita meyakini bahwa sihir itu punya dampak, bagaimana Allah katakan, mayyutaku nabi baina mar'i wazawji. Sihir adalah sesuatu yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, dengan keluarganya. Dan mengimani, dan percaya dalam artian bahasanya sihir itu dengan sendirinya memiliki kekuatan-kekuatan tersebut tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, atau mempercayai dengan bentuk kemudian mempraktikkan sihir, maka inilah yang dimaksudkan. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, artinya sabda Nabi, aruqa wa tamaimu wa tiwala wa tiwala tusyirku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jambi-jambi, yaitu jambi-jambi yang syirik, ta'ma'in dan jimat-jimat, wa tiwala dan tiwala syirkun hukumnya dari syirik. Dikatakan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Apa itu tiwala? Kata Zahabi, tiwala adalah na'un minas sihir, sejenis sihir, yaitu sihir yang punya fungsi, yang katanya punya fungsi menyebabkan seorang itu suka dengan suaminya, itu seorang suami suka dengan istrinya. Sedangkan tamimah itu adalah khawzah tarudul aina, adalah merdan manik-manik yang berfungsi bisa mencegah dampak ain. Dampak ain, yang itu adalah pandangan mata orang yang hasad atau kagum yang menimbulkan efek secara psikis dan konkret. Orang jadi sakit karena pandangan mata orang yang hasad atau orang yang kagum, maka itulah yang disebut ain. Maka ada batu-batuan yang dipakai oleh orang Jahiliyah untuk mencegah ain, itulah yang disebut tamimah. Namun tamimah tidak hanya terbatas ini. Semua benda-benda yang dimaksud untuk mencegah bahaya untuk mendatangkan manfaat, ini termasuk tamimah. Tamimah dengan definisi semacam ini adalah mendefinisikan sesuatu dengan contoh. Mendefinisikan sesuatu dengan contoh. Contoh tamimah adalah apa yang dimiliki oleh orang belia, yaitu dia punya batu-batuan kecil-kecil yang dipakai dan berfungsi untuk mencegah air. Maka di antara bentuk sirah adalah tiwalah. Tiwalah itu dalam bahasa kita pengasihan. Tahbibul mar'ah ila zawji. Seorang suka pada suaminya atau seorang suami suka pada istrinya. Maksudnya pengasihan. Nama yang mentereng mahabbah. Kasih nama Arab biar mentah. Kalau satunya perdukunan ada jalan goyang, ada semar mesem, itu termasuk tiwal. Semar mesem, jalan goyang, katanya yang ampuh, yang paling ampuh semar mesem. Mesemnya semar garen ketua, semar mesem, dia mesem langsung jatuh cinta. Namun pengasihan jeliah, ilmu sihir dalam bentuk pengasihan jeliah itu masih lebih jauh lebih baik daripada meskipun sama-sama jelek ya. Namun ini baik di antara yang jelek. Itu masih lebih baik daripada sihir zaman sekarang. Pengasihan di zaman jahiliyah itu untuk kebaikan perempuan sama suaminya, suami sama istrinya, yang kemudian disihir dengan tiwal atau dengan al-abdu, disebut juga al-abdu. Jadi ini suami istri kok gak mukul suaminya, kok kayaknya udah gak suka, maka dan disihir berdiri atas permintaan istrinya atau tanpa permintaan istrinya atau tanpa permintaan keluarganya supaya gimana tetap suka sama istrinya dan sebagainya. Bukannya kemudian istri orang disihir supaya suka sama orang lain atau kemudian cinta ditolak dukun bertindak, bukan demikian. Ini istri sama suaminya, suami dengan istrinya, masih lebih bermartabat sihirnya orang jeli daripada sihirnya orang kita. Dan kita bilang bahasanya kasiran minal kabair, banyak dari dosa besar, bahkan mayoritas dosa besar kecuali yang sedikit itu tidak diketahui oleh khalqun kathir minal ummah, banyak dari umat Islam yang tidak mengetahui haramnya dan tidaklah sampai kepada mereka larangan tentangnya dan ancaman keras tentang dosa tersebut. Maka orang semisal ini, maka fihim tafsir, maka perlu dirinci. Maka sepatutnya bagi seorang yang berilmu untuk tidak tergesa-gesa memberikan vonis dan hukuman kepada orang jahil. Hendaklah bersikap lembut dengannya dan mengajarinya ilmu yang telah Allah ajarkan pada alim ini. Lebih-lebih jika orang yang jahil ini adalah orang yang baru saja meninggalkan jahiliyah, yaitu meninggalkan kekufuran. Dia tumbuh besar di negeri kafir yang jauh dari negeri Islam. Akhirnya kemudian dia ditawan, kemudian didatangkan ke negeri Islam. Boleh jadi dia adalah orang Turki atau Kurji. Kurji, orang Georgia. Daerah mana ya? Georgia. Rusia ya? Oh, Kurji, Georgia, yang musyrik, yang tidak kenal Arab. Akhirnya budak Turki atau Georgia ini dibeli oleh Amir Turki, seorang Amir Turki yang Amir ini, gubernur ini pun juga tidak punya ilmu dan tidak punya pemahaman tentang agama. Fabil Juhdi, maka termasuk satu hal yang maka dengan penuh kesungguhan jika akhirnya budak tadi, budak tumpi tadi bisa mengucapkan syahadatain. Fa'in fahima bil Arabi, jika dia kemudian budak ini akhirnya paham bahasa Arab sehingga dia paham makna syahadatain setelah beberapa hari dan beberapa malam, fabiha, maka satu hal yang bagus, penikmatan satu hal yang sangat menyenangkan. Setelah bersyahadat, maka boleh jadi sholat dan boleh jadi tidak sholat. Dan boleh jadi yulakam al-fatihah, diajari al-fatihah ma'atul berhari-hari. Jika ternyata akan diajari al-fatihah, jika ternyata gurunya fihi binun ma, gurunya, ustadznya itu punya pemahaman agama yang cukup bagus. Namun jika ternyata gurunya, mungkin maksudnya adalah tuannya, jika ternyata tuannya adalah nuskhatun minhu, satu naskah dengan dia, satu cetakan dengan dia maksudnya, artinya sama-sama bodoh, maka bagaimanakah budak yang miskin, yang al-miskin, budak yang kasihan ini, miskin ini artinya kasihan, bagaimanakah budak yang kasihan ini bisa mengetahui syarat Islam, mengetahui dosa besar dan menjauhinya, dan mengetahui kewajiban dan melaksanakannya. Karena dia cuma bersahadat dan tidak tahu tuannya juga orang yang bodoh kayak dia, tidak mengajari dia tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Maka jika ternyata budak ini akhirnya mengetahui mubiqatul kabair, dosa-dosa besar yang menghancurkan, akhirnya mewaspadainya dan mengakui pokok-pokok hal-hal yang wajib dan meyakininya, maka inilah orang yang berbahagia. Namun dalika nadirun, itu sangat sedikit. Maka sepatutnya bagi seorang hamba untuk memuji Allah Subhanahu wa taala alal afiyah, jika dia dibebaskan dari penyakit itu semua tadi, penyakit kebodohan. Satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang kita patut bersyukur dan memuji Allah jika kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan. Jadi Az-Zahabi membahas tentang bagaimanakah parahnya pengetahuan agama para budak. Pengetahuan agama para budak. Secara khusus kita bahas para budak. Para budak ini rata-rata adalah budak yang jahil tentang agama. Dia aslinya orang kafir, kemudian tertawan, akhirnya jadi budak. Maka gimana pengetahuan agamanya? Tergantung tuannya. Kalau tuannya bodoh, punya agama sedikit, ya nanti akhirnya dia bisa masuk Islam. Akan nawari dia masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, apakah sholat ataukah tidak? Tidak jelas lagi. Seandainya sholat, maka belajar Al-Quran yang satu lama karena orang bukan orang Arab. Pokoknya Allah melihat dan menciptakan bagi mereka kondisi yang mengenaskan, yaitu kebodohan tentang agama, terutama di kalangan para budak. Nah, apakah budak ini dia itu karena kebodohannya dia itu makdur, termaafkan dengan melakukan dosa-dosa besar atau tidak termaafkan? Fa'inkila, tidak ada orang yang mengatakan dia tidak bisa dimaafkan, dosanya tetap dinilai dosa. Kenapa? Wafa'ata, dia yang coba karena dia tidak mau bertanya tentang apa yang jadi kewajibannya. Maka jawabannya, kata Az-Zahabi, patut dimaklumi kalau dia tidak, kalau dia melakukan dosa tersebut. Kenapa? Hadza madar fi ra'si, inilah yang terlintas di kepala. Wala tash'ar, dia tidak memiliki perasaan. Bahasanya, bertanya kepada orang yang bisa mengajarinya, ya jibu alaih, hukumnya adalah wajib. Dan karena siapa yang tidak Allah jadikan untuknya cahaya, maka tidak ada untuknya cahaya. Maka ringkasnya, tidak ada dosa bagi seorang pun illa ba'dal aini, kecuali setelah ilmu. Wa ba'dal qiyamil hujjah alaihi, dan setelah tegak hujjah padanya. Wallah latifun bi'ibadihi, ra'ufun bihi. dan Allah Subhanahu wa taala zat yang lembut dengan hamba-hambanya dan zat yang penyayang. Maka berkaitan dengan orang yang bodoh kemudian melakukan maksiat, melakukan dosa besar. Nah, maka beliau katakan ini perlu diri. Jika memang dia murni bodoh, murni tidak tahu, maka dimaksa. Dan jika dia tidak murni bodoh, artinya dia bodoh karena tidak bertanya. Jika dia bodoh karena tidak bertanya, maka perlu diringkih lagi. Kenapa dia tidak bertanya? Apa yang menyebabkan dia tidak bertanya? Jika yang menyebabkan dia tidak bertanya adalah karena tidak ada di benaknya, tidak ada dalam pikirannya, dia punya kewajiban untuk bertanya. Jika tidak merasa bahasanya bertanya kepada orang yang lebih berilmu, satu kewajiban pada kewajiban ini. Karena itu dia tidak bertanya. Itu tentu lain dengan orang yang sebenarnya terlentang dan beratnya. Apa yang hukum masalah ini? Tidak ada, saya perlu bertanya. Saya perlu cari tahu. Namun akhirnya dia putuskan untuk melakukan sesuatu yang dia putuskan untuk dia lakukan tanpa bertanya. Untuk dia beristihad dengan kebodohannya. Tetap begini saja lah. Padahal sebenarnya ada dalam pikirannya, oh, saya harus tahu, saya harus cari tahu apa maksudnya. Kok ternyata dia tidak cari tahu. Kemudian dia beristihad dengan kebodohan. Nah inilah yang tidak dimaafkan. Kebodohan semacam inilah yang tidak dimaafkan. Maka jika murni orang itu memang tidak punya ilmu dan tidak sampai kepadanya hujah, maka boleh tegaskan para yaksam, maka tidak berdosa dan tidak ada hukuman. Dalilnya apa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan memberikan siksaan sehingga mengutus seorang rasul. Artinya sampai kepadanya dakwah rasul. Allah tidak akan menyiksa seseorang sampai datang kepadanya dakwah rasul. Sebelum sampai kepadanya dakwah rasul, maka tidak ada siksa. Namun hal ini tidak berarti dan tidak berlaku bagi hukum-hukum zahir. Ini tidak berarti tidak berlaku kepadanya hukum-hukum zahir, hukum-hukum di dunia. Orang yang melakukan kufur akbar dan syirik akbar, apalagi dia hidup di masyarakat Islam, maka diberlakukan padanya hukum-hukum orang kafir di dunia. Hukum-hukum orang kafir di dunia, tidak dimakan sebelahnya, tidak dikelabi, jika dia mati, tidak didoakan dia, jika dia mati, dia tidak bermakna didoakannya dan seterusnya. Tidaklah benar jika ada sebagian orang yang memahami surat Al-Isra 15 ini dipahami bahasanya orang yang melakukan syirik akbar itu tidaklah berlaku padanya hukum-hukum orang yang melakukan syirik akbar di dunia. Tidak berlaku padanya hukum orang musyrik di dunia. Karena yang Allah tiadakan di sini bukanlah orang itu tidak dinilai kafir, tidak diperlakukan dengan hukum-hukum orang kafir sampai datang kepadanya rasul dan dakwah rasul, namun adalah orang itu tidak disiksa di akhir. Orang itu tidak disiksa sampai datang kepadanya dakwah rasul. Adapun hukum-hukum di dunia, maka boleh jadi seorang itu melakukan kesyirikan, maka tetap berlaku padanya hukum-hukum musyrik di dunia. Adapun apakah dia disiksa di akhirat? Berlaku padanya hukum-hukum orang kafir di akhirat? Maka tidak ada hukum ini sampai datang ilmu padanya. Jika belum sampai padanya, jika tidak sampai padanya ilmu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tes kepadanya di akhirat. Ketika dia lulus tes maka dia masuk surga. Ketika tidak lulus tes maka dia masuk neraka. Maka ayat ini cuma menyatakan Orang yang melakukan kekafiran itu tidak akan melakukan apa, orang melakukan maksiat tidak akan disiksa di akhirat sampai datang kepadanya ilmu. Tidak ada azab untuknya sampai datang kepadanya ilmu. Dan ayat ini tidaklah menunjukkan bahwasanya orang melakukan kesyirikan dan orang melakukan kekafiran tidak diberlakukan kepadanya hukum-hukum orang kafir dan orang musyrik di dunia. Itu dalil beliau untuk mengatakan fala ya, tidak ada dosa dan tidak ada hukuman di akhirat sampai datang ilmu. Adapun hukum-hukum untuk di dunia, maka orang akan jadi akbar dan tubuh akbar. Dia dalam keadaan sadar melakukan hal tersebut, maka berlaku kepadanya hukum-hukum orang kafir di dunia. Bukankah pada tuh sahabat di Habasyah dan para pemimpin para sahabat yang hijrah di Habasyah turun pada mereka kewajiban dan hal-hal yang haram atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah sampai kepada mereka haramnya hal-hal tersebut kecuali beberapa bulan. Maka mereka di beberapa bulan tersebut mereka ma'zur termaafkan karena kebodohannya sehingga sampai kepada mereka dalil. Dan demikianlah yu'dar dimaafkan dengan sebab kebodohan semua orang yang tidak mengetahui sampai dia mendengar dalil. Wallahu ta'ala. Dan penjelasan dari sihir ini diambilkan dari Syarah Yabu Talhid. Dia mengatakan, apa itu sihir? Sihir adalah istilah yang maknanya adalah ikatan, waqiraat dan bacaan-bacaan tertentu, bernafasat dan tiupan-tiupan. Orang mengikat ikan, kemudian membaca umik-umik bacaan tertentu, mantra atau semisal itu, bernafasat kemudian ditiup-tiupkan. Yang ini semua adalah dijadikan perantara oleh orang yang melakukan sihir untuk idrak, memberi bahaya orang yang disihir. Maka di antara sihir tersebut ada yang bisa membunuh, bisa membuat sakit, dan bisa menghilangkan akal. Dan ada di antara sihir tersebut dan menyebabkan al-aqd. Apa itu akad? Ta'alukul insan fi ghairihi ta'alukan syubhiyah. Bergantungnya hati seseorang dengan orang lain dengan kepergantungan yang kuat. Dan bayang-bayangkan dan ingin ketemu dan seterusnya. Yang semula benci jadi suka. Dan ada yang menyebabkan asar. Yang dimaksud syarat adalah berpalingnya seseorang dari orang lain dengan berpaling mentotak semula cinta jadi benci. Maka sihir itu ada anwa beragam. Waliyahubillah. Akan tapi semuanya adalah haram. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlepas diri dari miman tersahara wa suhirolahu. Orang yang melakukan sihir dan orang yang minta kepada tukang sihir supaya dia mensihir untuk kepentingan orang yang meminta. Maka beliau katakan tentang definisi sihir. Sihir itu apa definisinya? Itu adalah ikatan-ikatan dan bacaan-bacaan dan tiupan-tiupan yang digunakan oleh tukang sihir untuk membahayakan orang yang disihir. Maka di antara ciri khas sihir adalah adanya tiupan-tiupan. Oleh karena itu sebagian ulama melarang rukyah dengan bentuk ada unsur tiupan. Meskipun itu rupiah syariah membaca ayat Al-Quran tidak boleh nyebut-nyebut. Sebagian ulama meskipun itu rupiah syariah tidak boleh pakai nyebut-nyebut. Ini kan mendapat Ikrimah dari tabi. Ikrimah melarat rupiah syariah pakai sebut-sebut bacakan Al-Fatihah kemudian disebutkan itu dilarang oleh Ikrimah. Entah sabuk dengan seperti ini. Namun pendapat yang benar dan sebagaimana karena terdapat dalil tegas dari sebagainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan hal ini, maka rukyah syariah dengan bentuk sebul-sebul itu hukumnya boleh. Cuma pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan. Dan sebenarnya tentang definisi sihir yang tepat adalah sihir itu tidak bisa didefinisikan. Sihir itu tidak bisa didefinisikan sebagaimana kata penulis Aqwaul Bayan. Sedikit rahmatullah ta'ala dan mengatakan katanya sihir itu tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena terlalu variatif sihir, sehingga tidak bisa ada titik temu antara sihir ini, sihir itu kemudian dibuat definisi yang padat, ringkas, mencakup semua jenis sihir. Itu tidak bisa. Nah, ada satu kalimat pendek, tidak terlalu panjang, dan bisa mencakup semua jenis sihir. Itu tidak bisa. Nah, karena itu sihir itu tidak bisa didefinisikan dengan definisi yang gamblang. Semua definisi yang disampaikan oleh para ulama itu kalau tidak definisi dengan contoh, mendefinisikan sesuatu dengan contoh, apa itu ayam, apa itu burung, itu loh, darah, gagak, itu namanya definisi dengan contoh, atau takrif tajridi, atau definisi yang mendekati lah, ataupun definisi yang benar-benar definisi itu tidak ada. Tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena terlalu sulit. Kenapa? Karena terlalu variatif bentuk sihir. Bentuk sihir itu terlalu variatif. Dan ringkasnya, seperti mana kata Al-Sulaiman di sini, penyihir ada dua macam. Ada sihir yang kufur dan ada sihir yang tidak kufur. Waminhu, maka di antara sihir ada yang mengantarkan kepada kekufuran. Sihir yang statusnya kufur. Kapan? Jika tukang sihir itu berhubungan supaya bisa melakukan sihir, dia berhubungan dengan al-arwah asyaitaniyah, kekuatan setan. Dia mendekatkan diri kepada kekuatan setan tersebut atau setan itu dan beribadah kepadanya hatta tuti'uhu, sehingga akhirnya setan mentaatinya. Maka sihir dalam bentuk semacamnya adalah kufur tanpa diragukan. Yang kedua, sihir yang jenis kedua. Akan tetapi jika sihirnya tidak semacam itu, sihirnya tidak dalam bentuk mendekatkan diri pada setan. Nah, dijelaskan oleh beliau di Qaul Mufid, itu sihirnya berupa ramuan. Ada satu ramuan yang punya pengaruh bagaimana pengaruh sihir. Ini bukan karena setan, bukan karena bantuan setan, ketaatan setan pada Tuhan sihir, namun karena pengaruh ramuan. Maka jika dengan bentuk tidak semacam itu tidak ada pengabdian pada setan, namun sekedar ramuan, maka ini adalah bentuk menyakiti orang lain. Maka tetap haram dan termasuk dosa besar. Karena menyakiti seorang muslim tanpa alat. Dan wajib atas penguasa untuk membunuh tukang sihir qoplan dibunuh biduni taubatin, tanpa ada tobat untuk tukang sihir. Maksudnya penguasa punya kewajiban untuk membunuh tukang sihir wa in taba, meskipun dia ngaku telah bertobat. Saya bertobat, meskipun dia ngaku tobat tetap dibunuh. Itu hukuman untuk tukang sihir. Karena jika dia bertobat, maka tobat itu adalah urusannya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada tambahan kayaknya enggak perlu. Wa in lam fa amru ila Allah, itu pengulangan. Atau wa in lam yatub, juga ada yang kurang. Fa in lam yatub fa amru ila Allah. Jika ternyata tobatnya bukanlah tobat yang serius, maka urusannya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita membunuhnya dar'an li madaratihi wa mafsadatihi, untuk mencegah bahaya dan bahaya orang. Maka kata sini hukuman untuk orang yang membunuh adalah untuk tukang sihir adalah dibunuh meskipun dia mengaku bertobat. Nah, tobat dan tidak, sah dan tidak, itu tidak tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita punya kewajiban bagaimana mencegah bahaya orang lain. Adapun jika orang tersebut tidak bertobat, maka dia adalah penghuni neraka selama-lamanya jika sihirnya mengkafirkan. Karena sihir wal iyyadzubillah, maka berarti apa? Kalau tukang sihir itu dibunuh, baik sihirnya mengkafirkan ataukah sihirnya tidak mengkafirkan. Jika sihirnya mengkafirkan dan dia tidak bertobat, maka dia kekal di neraka. Karena dunia sihir waliyahubillah ada termasuk bentuk terbesar, bentuk perbuatan rusak di muka bumi yang terbesar. Jadi antara bentuk kejahatan yang terbesar. Karena sihir itu menyerang seseorang tanpa seseorang itu bisa melindungi diri. Dia menyerang tanpa orang yang diserang itu mampu untuk melindungi diri. Akan tetapi ada sesuatu yang bisa menjaga seseorang dari sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu membaca wirid-wirid yang syar'i, zikir-zikir yang Allah syariatkan, semisal baca ayat kursi dan al-ikhlas, al-falaq dan an-nas dan semacam itu, baik berupa ayat ataupun doa-doa dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wirid-wirid syar'i ini adalah akbar wakil dan pelindung paling penting yang melindungi seseorang dari pengaruh sihir. Maka dengan seorang yang melakukan zikir-zikir syar'i yang Nabi ajarkan baik ketika pagi ataukah petang ataukah setelah selesai salat fardu, Nabi ajarkan untuk membaca ayat kursi dan al-ikhlas falaq dan an-nas, demikian juga sebelum tidur dan membaca doa-doa atau pikir-pikir pagi dan petang, maka ini adalah kiat yang beliau katakan akbar wakil, adalah kiat yang paling penting, yang paling efektif untuk menjaga seseorang dari pengaruh sihir. Ini kan kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pagi yang akan datang di Masjid Al-Akhri. Wassalamualaikum. Ada sedikit pemberitahuan, insya Allah waktu ini kita akan mengaji kitab Umdatul Ahkam dengan tarawihnya dari sana setiap malam Rabu dan Maghrib kita datang. Insya Allah mudah-mudahan seperti ini. Maka kalau ada yang punya kesempatan dan waktu, saya berkaitan dengan nama sedikit yang mengatakan kitab Umdatul Ahkam tarawihnya pakai dari sana setiap malam Rabu dan Maghrib sampai jam 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.